zikir kepada Allah, insya Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk dalam golongan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kajian zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau beberapa pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana tentang ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah, maka pada kajian pada hari ini kembali kita akan melanjutkan dengan bagaimana mengenal Rasulullah. Mengenal Rasul, Rasul adalah sosok yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan risalah dari Allah. Untuk itu telah hadir bersama-sama kita Dr. Azami Salim Jazuli, guru kita yang kita cintai, untuk membahas tema ini. Untuk itu pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Khotul iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada siang hari ini tentang ma'rifatul rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita, teladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, urgensi ya, tema ini di dalam Islam adalah yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh nasyaqat, seluruh aktivitas kegiatan kita wajib bernilai ibadah. Sehingga kita tidak mempunyai aktivitas yang sia-sia. Nah, di dalam beribadah kepada Allah itu saudara sekalian, intinya adalah agar ibadah kita diterima oleh Allah ada dua hal. Yang pertama, semata-mata kita ikhlas karena Allah. Jadi ibadah kita itu semata-mata karena Allah. Kita bekerja, kita berumah tangga, kita sholat, kita zikir, semuanya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua adalah as-shawab, benar. Ibadah kita itu benar. Dan ukuran benar itu adalah mutaba'atul rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saudara sekalian pertanyaannya, bagaimana mungkin ibadah kita benar yaitu mengikuti Rasul kalau kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disinilah jadi urgen ya, tema ini di hadapan kita. Karena tidak mustahil bagi sebagian kaum muslimin sudah mengaku berislam sejak kecil tapi tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Rasul kecuali hanya namanya, sehingga dikhawatirkan perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cukup dua saja urgensi daripada tema ini sebagai pengantar atau mukadimah. Setiap saat, terutama kita ketika kita sholat ya, dan membaca surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu rukun hukumnya harus kita baca ya. Di antara ayat yang kita baca adalah agar kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Sebagian ulama tafsir Salafun Salih menafsirkan yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, puasa kita, haji kita, rumah tangga kita, mencari nafkah kita, itu berada di dalam petunjuk Allah. Kapan? Mana? yaitu ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu tidak mudah, saudara sekalian. Afwan, tidak ringan. Mudah sih mudah, tidak ringan. Karena terbukti banyak orang yang mengaku beragama Islam di dalam yang rumah tangganya, bisnisnya, berpolitiknya tidak mengikuti Rasulullah SAW, sehingga kering, bahkan sehingga yang menjadikan suasana tidak tenang. Karena apa? Karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Inilah mukadimah yang saya anggap cukup untuk mengantarkan tema ini. Nah, sekarang masuk kepada inti pembahasan. Ar-Rasul, siapa Rasul itu? Apa definisinya Rasul? Kalau kita ditanya, siapa itu Rasul itu? Di sini, saudaraku sekalian, ada 3 atau sampai 4 kata kunci untuk mengenai Rasul. Yang pertama, Rasul itu Ar-Rajulu. Ar-Rajulu artinya apa, Bapak Ibu? Laki-laki. Berarti tidak ada Rasul dari perempuan. Ini pentingnya. Tidak ada Rasul yang namanya yang perempuan. Sehingga di antara Bapak Ibu, kalau ingin punya anak yang jadi Rasul, anaknya harus perempuan. Tetapi Rasul sekarang sudah ditutup. Walaupun anak Bapak laki-laki pun tidak akan jadi Rasul. Yang jadi Rasul itu laki-laki. Seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu rajul. Nanti kaitannya dengan kepemimpinan, karena Rasul itu seorang pemimpin. Yang kedua, Al-Mustafa. Apa Bapak Ibu makna Al-Mustafa? Yang dipilih, ay Al-Mukhtar. Jadi bahasa Arabnya Mustafa itu namanya Mukhtar atau Mujtaba. Ketiga-tiganya itu maknanya yang terpilih. Jadi Bapak nanti kalau tahun berapa? 2020 anaknya ingin terpilih menjadi presiden, berilah nama Mustafa biar terpilih. Jadi dipilih, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus rasulnya, kekasihnya, tidak asal comot, melalui proses pemilihan. Tapi yang dipilih, yang memilih siapa? Allah, bukan rakyat. Yang ketiga, seorang rasul itu al-mursal, yang diutus. Berarti ajaran-ajaran yang disampaikan pada umat manusia itu dari dirinya atau dari Allah? Dari Allah. Makanya disebut al-mursalu minallah, yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi itu ketika menyampaikan sesuatu tidak berangkat dari hawa nafsunya. Semuanya yang disampaikan wahyu dari Allah. Dalam Al-Qur'an disebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, diutus oleh Allah dengan membawa apa? Birrisalati ilan nas, dengan membawa ajaran pada seluruh manusia. Sekarang saya bertanya, kalau ajaran Nabi Muhammad SAW disampaikan ke seluruh umat manusia, berarti Indonesia masuk gak, Bapak Ibu? Pernah gak kita mendengar di Indonesia ini bahwa di Indonesia ini yang tepat bukan Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan aturannya, yang tepat adalah yang dibikin sendiri oleh bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia lebih tahu tentang apa yang lebih baik untuk orang Indonesia. Pernahkah kita mendengar seperti itu, ngomong seperti itu? Yang ngomong agamanya apa? Ngakunya Islam, bahkan mungkin doktor, wa ma adro kamu doktor, profesor. Ini pentingnya. Jadi ketika kita mempelajari makrifat Rasul, jangan dianggap begini-gini. Kita ini kayaknya mu'alaf baru masuk Islam. Lah, karena kenyataannya tidak sedikit orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW. Hatta disebut doktor, profesor, kiai, haji. Tidak sedikit di Indonesia ini orang yang masih mengaku beragama Islam, masih meyakini bahkan mengkampanyekan bahwa aturan yang cocok di Indonesia adalah bikinan sendiri. bukan yang dibawa oleh Rasul dari Allah. Padahal ayatnya selalu linnas. Contoh surat pertama, surat Al-Furqan namanya. Surat nomor 25 ayat pertama. Apa kata Allah? Tabaraka alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Jadi alamin, alam artinya apa? Alam semesta. Indonesia termasuk enggak? Atau juga dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau dalam awal surat Ibrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas, atau an-nas artinya minadh dhulumati ilan nuri biibni rabbihim ila siratil azizil hamid. Berarti kalau di Indonesia ada orang yang tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia manusia atau tidak, Pak? Bukan, jadi apa namanya? Inilah yang disebut Ar-Rasul. Jadi Ar-Rasul, nanti kalau ditanya, ya insya Allah semester kedua ujiannya, Mar-Rasul, jawabnya ibu, kalau sekalian Ar-Rasul, Ar-Rajulu, Al-Mustafa, Al-Mursalu, Minallah, Birrisalati, Ilan Nas. Nah, itu nilainya apa, Pak? A plus, naik, plus dua. Sekarang saudara-saudara hafizullah, ini definisi Rasul secara global. Mari kita lebih mendalami siapa itu Rasul. Ada dua hal yang akan kita tekankan di dalam kajian ini. Yang pertama, Ar-Rasul itu adalah hamilur risalah. Hamil. Ibu-ibu hamil itu artinya apa? Hamil. Hamil. Hamil itu bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi sebagian orang enggak mau mengucapkan ha, digerabah menjadi ha. Hamil itu yang membawa, karena istri kita yang mengandung membawa apa? Membawa. Membawa risalah. Jadi Rasul itu yang membawa risalah. Risalah aslinya apa artinya? Ya, ajaran, misi. Jadi seorang Rasul itu membawa misi. Dan kita sebagai umatnya juga sama, wajib menyampaikan misi. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 6. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka kami, benar-benar kami di sini, kami Allah, akan minta pertanggungjawaban para manusia di mana Rasul diutus kepadanya, dan kami juga minta pertanggungjawaban para Rasul. Jadi baik Rasul atau umatnya sama-sama bertanggung jawab untuk membawa, menyampaikan dan mengamalkan risalah, misi, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasul itu sallallahu alaihi wasallam adalah al-qudwatu fi tatbikir risalah. Al-qudwa, teladan yang diikuti. Jadi kata iktadaya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, qudwah, uswah, ya. Al-muttaba itu maknanya sama, yang diikuti. Yang diikuti dalam apa? Fitat bikir risalah, dalam mempraktikkan risalah. Jadi implementasi daripada ajaran Islam yang paling benar ya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mau sholat kita benar, harus ikuti sahabat Bapak Ibu. Ikuti Rasul, karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga nanti umat Islam itu gak banyak perbedaan. Kenapa? Yang diikuti Rasul. Di Indonesia ini, Pak, kalau kita ibadah, Bapak Ibu, yang diikuti Rasul atau kiainya? Kalau Ibu Fitri, Idul Fitri, yang diikuti Rasul atau kiainya? Madhabnya orang Indonesia apa, Pak? Madhabnya orang Indonesia? Kiainya atau Imam Syafi'i? Kalau madhabnya Imam Syafi'i, lebarannya satu atau berbeda? Satu kan, cuma satu kan. tapi karena madhabnya kiai dan dia satu tanya apa? Sehingga lebarannya makanya dalam Quran kalau kita berbeda pendapat suruh kembali pada siapa? Allah dan Rasulnya masih sama. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jadi kalau kamu berbeda pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau sengketa mengenai hasil pemilu, kembalinya harus kepada siapa? Nah, makanya ribut, Pak. Ribut. Ribut karena manusia itu tidak bisa lepas dari pada hawa nafsu. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Yang disampaikan bukan hawa nafsu. Yang disampaikan adalah kebenaran untuk seluruh umat manusia. Nah, saudaraku yang saya cintai karena jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Rasulullah SAW adalah orang yang membawa risalah, membawa ajaran, misi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul sekaligus adalah yang diikuti di dalam melaksanakan risalah tersebut. Sehingga saya, bapak dan ibu ketika menyampaikan Islam harusnya sekaligus menjadi rujukan di dalam mengamalkannya. Jangan sampai berbicara A tapi pengamalannya B. Ini yang harus kita pahami dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengatakan sholatlah berjamaah, ya kita harus yang terdepan dalam sholat berjamaah. Bagi laki-laki sudah barang tentu. Jangan menyuruh orang sholat berjamaah, dia sendiri tidak sholat berjamaah, berarti dia telah mengkhianati Rasul, tidak taat pada Rasulullah SAW. Begitu cara belajar Islam itu. Jadi ketika seorang abi, seorang bapak nyuruh anaknya sholat berjamaah, berarti bapaknya memang sholat berjamaah. Seorang ibu menyuruh anaknya agar sholihah, ibunya juga yang terdepan di jalan menjadi orang yang sholihah. Sehingga pendidikan itu mudah. Kenapa mudah? Karena ada contoh yang jelas. Orang yang dapat dijadikan contoh itu kalau mengajar cepat difahami daripada yang tidak. Bahkan orang yang bisa dijadikan contoh sebelum ceramah pun sudah diikuti. Contoh sederhana saja, ibu-ibu yang salihah, akhwat ya, yang salihah, begitu sholat, anaknya sering melihat ibunya, uminya sholat. Anak yang baru 3 tahun, 4 tahun ini, begitu lihat ibunya sholat, ibu belum nyuruh anaknya sholat. Kira-kira begitu ibunya sholat, anaknya ngapain? Ikut-ikutan juga. Subhanallah, subhanallah. Jadi problem yang mendasar atau problem yang hakiki di bumi Allah Indonesia dan mungkin di sebagian negara yang lainnya, yang menyampaikan risalah itu belum tentu mengamalkannya, belum tentu dijadikan contoh dalam mengamalkan ini. Yang menjadi pengajian-pengajian dan kajian-kajian itu kurang diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu sekalian, setelah kita mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah yang membawa risalah, beliau juga yang kita ikuti, yang kita teladani dalam mengamalkan risalah itu, dalam mempraktekannya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa Rasul itu membawa risalah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ya teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam. Sekarang pertanyaannya, alamat-alamat Rasul itu seperti apa? Bapak Ibu saya bertanya, alamat tanda-tanda orang disebut Rasul itu ceramah seperti itu di Indonesia penting atau tidak penting, Pak? Tanda-tanda Rasul, tanda-tanda Nabi itu diketahui penting atau enggak di Indonesia ini? Kenapa penting, Pak? Bu, kenapa penting, Bu? Karena di Indonesia berapa kali ada, Pak? Nabi di Indonesia ini, Masya Allah. Di Indonesia ini enggak ada apa kira-kira, Pak? Nabi ada. Jadi kalau dia ngaku jadi Gusti Allah juga, jadi Tuhan. Kenapa itu semua bisa terjadi, wahai saudara sekalian? Li'annahum la ya'rifuna Rasul. Karena tidak mengenal Rasul. Kalau umat itu mengenal, enggak mungkin ada nabi-nabi palsu itu ya, laku. Tapi mungkin Allah alam di Indonesia yang yang palsu-palsu dan laku juga, Pak ya. Na'udzubillah, karena tidak mengetahui. Nah, alamat Rasul, apa itu tanda-tanda Rasul? Yang pertama, saudara sekalian, adalah as-sifatul asasiyah, mempunyai sifat-sifat pokok, sifat-sifat yang asasi, sifat-sifat yang fundamental. Apa itu sifat-sifatnya nanti yang terakhir insyaAllah? Sehingga dengan sifat itu bisa membedakan ini Rasul, ini tidak. Ini Nabi yang benar, ini Nabi yang tidak benar. Makanya perlu ada sifat-sifatnya. Yang kedua adalah al-mu'jizat. Jadi setiap Rasul, setiap Nabi itu diberikan oleh Allah mu'jizat. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, apa mu'jizatnya Bapak-Ibu sekalian? Dibakar oleh Namrud, terbakar tidak boleh? Tidak. Nabi Musa alaihissalam apa? Nabi Isa alaihissalam apa mu'jizatnya? Nabi Isa. Orang meninggal bisa dihidupkan lagi atas izin Allah subhanallah, menyembuhkan orang yang sakit, bikin burung ada nyawanya. Mujizat Nabi Saleh alaihissalam, mujizat sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa tertandingi, itu Nabi mujizat yang diberikan oleh Allah pada Rasul. Apa mujizat Nabi Saleh? Siapa yang baca Quran Saleh? Apa katakan? Hadihi naqatullahi lakum ayah. Apa naqah? Naqah, nun, alif, qaf, dan tak marbutah. Apa artinya? Unta. Jadi di antara yang mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa mujizatnya? Apa Bapak? Quran apa lagi? Nah, keluar apanya nih? Terus apa lagi? Apa lagi saudara sekalian? Tapi mujizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Sehingga kebesaran umat ini, kebesaran diri kita, keluarga kita, jamaah kita, partai kita, organisasi kita, apa ukuran kita yang besar? Ketika kita senantiasa berafiliasi pada Al-Quran, komitmen dengan Quran. Jadi kan sudah meninggal Quran jadi kecil. Oleh karena itu Al-Quran adalah Al-Mu'jizatul Kubra, mu'jizat yang terbesar, yang sampai sekarang dan sampai kapanpun tidak bisa tertandingi oleh dan oleh jin atau manusia. Jadi punya mu'jizat. Nah, Tuhan Musotik mu'jizatnya apa? Musotik mu'jizatnya apa? Terus lihat apa? Iden atau Hiru Iden apa namanya mujizatnya ini? Ahmadiyah mujizatnya apa ini? Jadi mujizat, setiap Nabi itu ada mujizat. Jadi setiap Nabi ketika dituduh oleh orang kafir atau kaumnya yang kafir gak percaya bahwa dia Nabi, maka Nabi mengatakan ayatul sidqi kada wa kada, bukti bahwa saya jujur benar sebagai seorang Nabi, ini mujizat kita. Jadi tidak setiap orang bisa ngaku dari Nabi. Yang ketiga alamatnya adalah al-mubashirat, yang membawa berita-berita gembira. Masya Allah, berita gembira yang ada di dunia ada di akhirat. Seperti berita gembira di dunia dengan turunnya surat Ar-Rum, ghulibat Rum, Rum terkalahkan. Setelah itu Rum menang. Ya, dan Rum ini orang ahli kitab. Ini memberikan isyarat bahwa umat Islam nantinya akan menang, karena ayat ini adalah ayat makiyah. Di saat Makkah umat Islam itu terzalimi, ada yang dibunuh, teror. Dengan turunnya ayat ini memberikan mubasyirat, berita-berita gembira. Dan betul, ketika hijrah di Madinah, Nabi SAW dan kaum muslimin diberikan kemenangan dan demi kemenangan dan kemenangan oleh Allah, bahkan sampai Islam masuk ke Indonesia. Di antara bentuk al-mubasyirat. Di surganya, di akhirat nanti, mubasyirat yang berkaitan dengan surga, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian yang keempat adalah an-nubuwat. An-nubuwat, nubuwat itu berita yang penting. Makanya dalam surat An-Naba ayatnya berbunyi apa, Pak? Sekalian. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Jadi berita-berita yang penting, berita penting tentang dunia, berita penting tentang akhirat, ada jannah, ada nar, ada hisab, ada mizan dan semuanya, itulah Nabi. Makanya kata Nabi tidak yang dari nubuat ini. Kemudian yang kelima, ats-tsamarat. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai ats-tsamarat, buah dari kerjanya. Itu nanti antum bisa tadabburi Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Fath. Surat nomor 48 ayat terakhir. Ayat 29 yang dimulai dengan Muhammadur Rasul wal ladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Jadi Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau ashidda 'alal kuffar. Apa ashidda? Keras, tegas pada orang kafir. Tetapi sesama saudaranya kaum muslimin ruhama bainahum, saling menyintai sesama muslim. Debat calon presiden saling menyintai itu saling apa? Bu, debat calon wakil presiden saling menyintai itu saling apa, Bapak Ibu? Hah? Seharusnya orang Islam, umat Nabi Muhammad adalah saling menyintai. Jadi 5 tahun lagi nanti yang jadi capres harusnya yang bukan menghujat, tetapi yang sering mendengarkan ceramah seperti ini dan diamalkan. Sehingga semoga dari teman-teman Telkomsel tahun berapa, Pak? 2014 calonnya yang ruhama'u bainahum, sehingga yang dominan adalah kasih sayang di negeri ini. Kalau ada saudara kita, teman kita yang tidak begitu, segera diingatkan, kita harus ruhama bainahum. Itulah hasil ya, dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan dalam ayatnya, diibaratkan seperti kazarin, seperti benih. Jadi tanam kemudian tumbuh, menumbuhkan apa, Pak? Benih itu. Tangkai, kemudian tangkainya kuat, dan tangkainya nanti setelah itu dipandang indah oleh yang menanamnya, sehingga menjikin jengkel orang-orang kafir. Artinya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang ditanam, yang dikader oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengembangkan dakwahnya. Dan murid-murid sahabat disebut apa, Bapak Ibu? Tabi'in. Tabi'in juga mengembangkan dakwahnya lagi, membuahkan lagi menjadi tabi'in. Sehingga dakwah Islam yang penuh rahmat alam semesta itu awalnya di Mekah, sekarang sampai mana, Bapak Ibu? Seluruh dunia, Masya Allah. Berarti ibu bapak saya, kalau kita ini jujur benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari harus menanam benih yang namanya Islam, yang namanya dakwah, sehingga saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dengan benih yang kita tanam ini betul-betul menjadi aset dunia dan akhirat kita. Karena dalam hadis kan kita tahu semua, kan Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi barang siapa yang memberikan contoh yang baik ya, maka dia akan dapat pahala berbuat kebaikan tadi dan dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, setelah kita dapat materi Ar-Rasul seperti ini, nanti pulang ke rumah kita harus secepatnya mendapatkan orang yang kita dakwai atau mad'u, bahasa Arab mad'uah kalau perempuan, apakah itu suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, mertua kita, orang tua kita, paman kita, sehingga dakwah dalam waktu yang relatif singkat menyebar ke seluruh dunia. Itulah satu sekali yang disebut dengan ats-tsamarat, buah daripada Rasul ketika beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengikuti seperti itu. Terakhir, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, apa saja sifat-sifat Nabi yang asasi yang harus kita ikuti, yang wajib hukumnya saya dan kita semuanya kita ikuti? Karena setelah kita mengenal Rasul, bukan sekedar kagum tidak cukup kagum dinyanyikan, bisa bikin puisi, dilagukan, tidak cukup seperti itu. Tetapi sifat-sifat itu harus kita ikuti. Karena Nabi diutus oleh Allah bukan sekedar untuk dikagumi, tapi wajib hukumnya untuk kita ikuti. Nah, sifat-sifat Nabi seperti apa yang harus kita ikuti? Yang pertama, Nabi SAW bagaimanapun hebatnya, tetap beliau seorang bashar, manusia. Mari kita sebut punya sifat bashariyah. Beliau lapar gitu, masih manusia. Tapi kalau kita jam 1 belum makan, lapar gak? Ya, kalau yang puasa lapar dan bahala insyaAllah. Manusia, manusia. Nabi juga sakit, Nabi juga senang, Nabi juga pernah terguncang ketika na'udzubillah min dzalik rumah tangganya ditikam oleh orang-orang munafik, di mana istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha dituduh apa Bapak Ibu? Dituduh zina dengan siapa? Safwan ibnu Mu'attal. Sampai Nabi minta pendapat sama Ali, sama Uthman, sama Barirah dan sebagainya. Ini akhir. Jadi manusia. Makanya ketika orang-orang kafir minta agar Nabi ditemani oleh malaikat dalam menyampaikan risalah, Allah terima tak usulan orang kafir? Tidak diterima. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 46 selanjutnya, apa kata Allah dalam menerangkan sifat orang kafir? وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسخورا. Jadi Rasul dihantam oleh orang-orang kafir karena manusia biasa. Yakulu to'am. Apa to'am? At-to'am. Makan makanan. Wa yamshi fil aswaq. Dan berjalan fil aswaq. Aswaq apa? Pasar-pasar. Kenapa tidak diturunkan bersama dia malaikat atau diberikan kekayaan kebun yang luas? Jadi, kalau seandainya Rasul itu manusia, itu saja ditolak, apalagi seandainya Rasul itu malaikat di dunia. Kira-kira diterima atau lebih ditolak? Umpamanya malaikatnya bilang begini, "Hai manusia, berjihadlah perang melawan orang kafir." Kira-kira manusia lah. Kalau ada malaikat nyuruh begitu, manusia langsung berangkat atau balik lagi, nentang. Malaikat enak saja kamu nyuruh perang. Saya ini pengantin baru. Kamu sih malaikat nggak kawin, kamu nggak punya istri. Saya ini pengantin baru dan ini hampir bulan. Jadi pengantin ini punya istri bukan gratis. Persaingan ketat menunggu 8 semester. Ketat persaingan. Begitu berhasil langsung kamu suruh perang, enak saja kamu sih gak punya istri. Karena malaikat tidak punya istri, tidak makan, tidak minum. Jadi, di antara sifat Nabi SAW, sifat Rasul adalah bashar manusia. Sehingga gak ada alasan bagi saya, bagi kita untuk menentang perintah Roh. Karena sama-sama punya unsur kemanusiaan. Yang kedua Bapak-Ibu sekalian adalah al-ismah. Ini bedanya, ini keistimewaannya. Nabi manusia, kita manusia, na'am. Tapi bedanya, Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Sehingga kalau menyampaikan risalah, ya, tidak berkhianat, maksum, dijaga. Dijaga dari kekeliruan ketika menyampaikan. Makanya Nabi SAW kalau ceramah menyampaikan Islam, gak ada Nabi Muhammad. Saudara sekalian, sebagaimana firman Allah yang artinya kurang lebihnya, kalau tidak salah, gak ada begitu. Maksud? Nah, jangan begitu Bapak Ibu ya, kalau ceramah jangan bilang gitu. Firman Allah yang artinya kurang lebihnya. Kalau tidak salah, salah benar. Kalau Quran itu jelas, qala Allahu ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqa sa'ir, jelas. Gak boleh kurang artinya, kurang lebihnya, gak boleh lebih-lebih dan gak boleh kurang-kurang. Nah, Nabi itu maksum. Maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dijaga dari berkhianat. dijaga dari lupa dalam menyampaikan Islam. Yang ketiga, al-fatonah, Nabi itu cerdas. Sehingga ketika diajari oleh Jibril alaihissalam, dia faham. Faham. Sehingga bisa menyampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus belajar dari kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerdasnya Nabi dalam berumah tangga, dalam ya, dalam berperang, dalam berdakwah, dalam menyelesaikan permasalahannya. Bapak Ibu masih ingatkan bagaimana cerdasnya Nabi padahal waktu itu belum diangkat jadi rasul. Bapak Ibu ingatkan, orang Quraisy hampir perang itu. Hanya gara-gara apa? Rebutan ingin menaruh apa? Hajar Aswad, ya kan? Hajar Aswad itu cuma satu, Pak. Sementara yang menaruh maunya apa? Banyak. Hajarnya, Hajar Aswad, batu hitam, itu cuma satu, kata. Yang naruh rebutan. Dengan kecerdasan Nabi, ya, bagaimana caranya, Pak? Sehingga semuanya memegang. Nah, sekarang pertanyaannya, presiden Indonesia cuma satu yang kepengen? Tiga, gimana caranya, Pak? Hah? Iya, kamu tiga-tiganya. Satu, urusan dalam negeri, presiden dalam negeri. Yang kedua, presiden untuk luar negeri. Yang ketiga, urusan akhirat. Ini contoh aja, bukan. Berarti filah hafidah kemampuan. Yang keempat adalah al-amanah. Nabi itu amanah. Sebaliknya amanah adalah khianat. Sehingga apa saja yang datang dari Allah, ya ikhwan, hafizakumullah, disampaikan oleh Nabi. Hatta yang disampaikan itu berita tentang rumah tangga Nabi yang sedang kena kemelut. Contohnya apa? Surat At-Tahrim ayat pertama. Nabi SAW ditegur oleh Allah gara-gara Nabi bersumpah, ya, mau mengharamkan madu, padahal madu itu kan halal. Kenapa beliau haramkan? Agar istrinya senang. Karena tadi istrinya lagi protes. Jadi kisahnya Nabi SAW di rumahnya Zainab bintu Jakhshin radhiyallahu anha, istri beliau. Di rumah Zainab beliau diberikan madu. Rupanya istri yang lainnya tahu, yaitu Aisyah dan Hafsah, tidak senang Nabi itu minum madu di rumahnya Zainab. Takut apa, Pak? Ya, memang enggak ada yang pengalaman jadi menjawab, Pak, ya. Akhirnya apa? Kata Aisyah atau Hafsah, "Ya Rasulullah, ini bau apa? Maghfir, maghfir. Maghfir itu minuman yang enggak enak baunya." Padahal Bapak Ibu sekalian, madu itu enak enggak madu? Enak? Bu, madu enak enggak, Bu? Kalau di madu, Bu? Enak juga, Bu, ya. Salah ikhlas. Saudara-saudara sekalian, gara-gara ini Nabi ingin mengikuti selera istrinya. Karena Nabi itu sayang sama istri, tidak mau menyakiti istri. Ketika ditegur oleh beliau, teguran yang keras, "Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Hai Nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kamu hanya semata-mata untuk menjadi ridho istri-istri kamu? Bapak sekarang coba bandingkan dengan pemimpin sekarang. Saat ini ada pemimpin kemudian ditegur dengan teguran yang keras, kira-kira masuk lagi teguran itu atau disampaikan kepada rakyatnya, Pak? Sehingga akan disampaikan. Nah, Rasul tidak begitu. Begitu amanahnya, amanahnya. Sampai-sampai ayat yang berbicara tentang teguran yang keras bagi beliau disampaikan semuanya. Kenapa? Tujuannya agar kita nanti ketika menghadapi masalah yang sama sudah ada solusinya. Misalnya antum kayak Nabi tadi di rumahnya siapa tadi, ya? Di rumah siapa, Bapak? Nah, misalnya antum punya istri yang namanya Zainab, punya istri juga namanya Aisyah dan Hafsah. Kalau berani, kalau berani. Ya, saya ini asal ngomongnya banyak biasanya enggak berani. Nah, itu solusinya seperti itu. Jangan mengejar ridho manusia tapi meninggalkan aturan Allah. Itu jadi pelajaran. Lagi Saudara sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Nabi masih mempunyai amanah titipan orang kafir Quraisy yang membunuh beliau tadi. mau dibunuh, Nabi hijrah ke Madinah. Titipannya Bapak Ibu, dikembalikan atau tidak? Siapa yang ditugasi Nabi untuk mengembalikan titipan itu? Ali radhiyallahu anhu. Bandingkan dengan pemimpin sekarang. Kalau pemimpin itu mau dihukum gitu, baru berita mau dihukum. Kira-kira langsung menyerahkan diri atau terbang kemana, Pak? Subhanallah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir adalah at-tabliq. Nabi selalu menyampaikan. Sehingga kita tidak boleh mendiamkan ajaran Islam itu, harus disampaikan. Balighu anni walau ayat. Kemudian yang terakhir, al-iltizam. Nabi itu komitmen. Jadi apa yang disampaikan dia diamalkan. Makanya dalam Al-Quran dosa besar bagi orang yang berbicara tapi tidak mengamalkan, seperti para ustaz membalik. Pahalanya besar kalau dia mengamalkannya, tapi na'udzubillah mitri, dosanya besar kalau dia fitur ceramah tapi tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Jadi seimbang. Orang yang menyampaikan pahalanya besar, tetapi ketika menyampaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, dosanya juga besar. Nah, pertanyaannya, kalau itu Ustaz, mendingan gak usah menyampaikan, dosa juga karena dia menyembunyikan ajaran Allah, gak boleh. Terakhir loh sekalian, sifat-sifat Nabi yang kita jumpai dalam Quran adalah yang pertama, Nabi disebut wa innaka la'ala khuluqin, Nabi akhlaknya mulia. Yang kedua, Nabi adalah kana khuluqul Quran. Ini dalam hadis Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Rasulia Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Jadi akhlak itu Quran. Kalau ditanya, ya Ustaz, akhlak yang bagus ya Quran itu. Sehingga Bapak Ibu yang saleh dan salehah, kita ini harus menjadi Quran yang berjalan di muka bumi. Quran yang ada di rumah kita, Quran ada di Telkomsel, Quran ada di perhotelan, Quran yang ada di jalan raya. Sehingga yang terjadi kedamaian dan kedamaian bagi saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir, fatifillah, Rasulullah SAW disebut dalam Quran adalah uswatun hasanah. Alakanakum fi Rasulillahi uswatun. Teladan yang terbaik, suami yang terbaik, presiden yang terbaik, panglima perang yang terbaik, guru yang terbaik, mubalig yang terbaik. Oleh karena itu sekali lagi, mengenal Rasulullah SAW sebenarnya adalah kurikulum utama sebelum kita belajar yang lain-lainnya. Sehingga Bapak Ibu, nanti seandainya Bapak dan Ibu ada yang menjadi menteri pendidikan, syarat anak itu lulus ujian kalau lulus dari Ma'rifatul Rasul. Begitu, jangan mempelajari bahasa Inggris, matematik, walaupun penting juga. Orang Islam ukuran lulus sekolah ukurannya matematika, ukurannya bahasa Indonesia. Rasul tidak kenal beragama Islam, nah, itu musibah. Ini saja Bapak sekalian yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum kita tutup masih ada satu atau dua pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau. Silakan. Silakan Pak Don. Ya. Assalamualaikum. Satu lagi ibu ada bu tadi ustadz dua orang ibu ibu ada ibu, sebelum biar saya jawabnya adil ya ada bu atau satu lagi barangkali ya silakan bapak kalau ada hikmah ya. Dari ditunjuknya Rasul sebagai itu laki-laki apa kira-kira ustadz ya terima kasih. Jadi yang pertama saudara sekalian, bagaimana cara kita menerus Rasul sudah berarti melalui buah ya, pertama melalui Al-Quran karena sumber yang paling terpercaya untuk mengetahui siapa itu Rasul di Al-Quran. Nanti antum lagi kalau ada kata Ar-Rasul, kata An-Nabi yang dimaksud dengan Muhammad SAW, antum baca sehingga banyak informasi tentang Nabi. Yang kedua adalah hadis Nabawi. Karena hadis itu luas, antum bisa membaca bab Asy-Syama'il, maksudnya bab tentang kehidupan Nabi. Yang ketiga akhi, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu lebih khusus, yaitu sejarah perjuangan Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kitabnya apa saja Ustaz? Akhi, karena buku-buku itu tidak semuanya komitmen dengan referensi yang benar, maka usahakan referensinya benar. Al-Quran sudah berarti tidak ada komentar lagi akhi ya. Kalau tafsir, karena Quran kan membutuhkan tafsir, antum baca tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir yang namanya tafsir Quranul Adzim dan sudah ada terjemahannya. Walaupun sebaiknya jangan selalu terjemahan aslinya saja pakai bahasa Arab. Sudah nanti itu lebih paham. Karena bagaimanapun lebih bagus aslinya daripada terjemahannya. Caranya gimana Ustaz supaya betul-betul paham bahasa Arab? Mudah. Jangan gampang lihat terjemah. Jadi kita usahakan belajar bahasa Arab langsung gitu. Baru kalau mau meninggal dunia buka terjemahannya. Maksudnya apa? Super serius. Jadi kenapa sebagian anak-anak kita itu lambat belajar bahasa Arabnya? Karena ada susah sedikit kemudian